saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Wa idza qila lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semuanya tentang orang-orang munafik, laknatullah alaihim. Apabila dikatakan kepada mereka, mari beriman, ya, yastaghfir lakum Rasulullah, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Ya, apa yang terjadi? Mereka apa? Mereka sombong, berpaling dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sawa'un 'alaihim astaghfar lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Nah, kalau kita lihat ya akhi, tidak hanya satu orang di kalangan salafus saleh, lebih dari satu, bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir wa qad dzakara ghairu wahidin minas salaf anna siyaqa kullahu nazal fi Abdullah ibn Ubay bin Salul, bahwa tidak hanya satu dari golongan salafus saleh yang menyebutkan bahwa hadza siyaq, ya, redaksi ini, redaksi ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah rasul munafikin, dedengkotnya orang-orang munafik. Jadi orang munafik juga memiliki pimpinan, memiliki ketua, memiliki dedengkot lah, katakanlah demikian, ya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya luar biasa memakai atau menggunakan hamba Allah, yaitu Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, namanya luar biasa ini, tetapi akhlaknya, kelakuannya, imannya, ya, nifaknya luar biasa. Di dalam riwayat disebutkan, ya, dalam hal ini Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, yakni sekembalinya beliau dari Uhud, ini peperangan Uhud, ya. Nah, di situ adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dimohon untuk atau diminta agar datang kepada Nabi SAW, kemudian minta maaf lah, katakanlah demikian. Tetapi kemudian Abdullah bin Salul tidak, ya, mengatakan tidak. Cobalah datang ke Nabi SAW, ya, berimanlah kepada Nabi, niscaya Nabi akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Subhanallah, siapa yang tidak ingin dimohonkan ampunan oleh Rasulullah SAW? Para sahabat seringkali mereka memohon ampun dosanya, atau mereka memohon kepada Rasulullah SAW agar Allah mengampuni dosanya. Kalau orang-orang mukmin, mereka terbuka. Tetapi kalau orang-orang munafik, ternyata tidak. Mereka sombong, mereka tidak mau, ya. Dan kamu lihat mereka itu menghalang-halangi, sedangkan mereka juga sombong. Ya, enggak perlulah, misalnya begitu, ya. Enggak perlulah saya dimintakan ampunan dosa saya, misalnya. Itu sebuah kesombongan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak, sekali-kali Allah tidak mengampuni dosa mereka. Bayangkan itu. Orang-orang munafik tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi orang munafik memang begitu, ya. Orang munafik ini musuh dalam selimut, ya. Masya Allah, di zaman kekinian saya yakin banyak orang-orang munafik. Banyak di antara mereka yang menjual agamanya untuk kehidupan dunia. Banyak di antara mereka yang menipu kaum muslimin, ya. Menipu Allah, yang jelas mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu kaum mukminin. Nah, orang-orang munafik semacam ini di sepanjang zaman pasti akan ada. Hanya saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat orang-orang munafik seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari makar dan tipu daya mereka. Wallahu alam. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian tafsir surat Al-Munafiqun. Nasihatku untukmu.